engkau mestinya mengerti, dan juga harus menyadari di dalam hati kita selalu saja berbeda. Mengapa samakan hatiku ini dengan hati? Ingin bukan pintu yang selalu kau buka kau tutup. Aku ini manusia yang punya batas perasaan. Bagimu dirimu, bagiku diriku tetap berbeda. Sering engkau pergi entah kemana, dan juga kau pergi pamit siapa. Sengaja kau kecewa, kau simpan duka, kau simpan duka di rumah ini. Setitik cinta yang aku harapkan, segudang duka yang engkau berikan. Sumpah dan janjimu bukan jaminan. Engkau yang dulu, engkau yang kini, tiada beda. Kau yang kini tiada.